bo mrongkat ton man cerem aduh wira sengut wimu patut nyata jatmi komrak hati aduk lestari yo tan lilopi sasa basane kalingan go dong salambar ni mas kaya wos koncatan rasa sengsem mengati ane sarwa asri troba tenku tansah kuwur iman was lumayan among nemas pas